Nu'man. Kum ya Nu'man. Apa hukum berwudu sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hukum itu Nu'man, hukum itu antara wajib, mustahab, sunnah, mubah, boleh, ada makruh, makruh itu dibenci, dianjurkan, ditinggalkan, ada yang haram, enggak boleh dilakukan. Kita berwudu sesuai tata cara wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya? Wajib. Masyaallah. Apa dalilnya? Coba diingat-ingat. Sudah dipelajari. Kelas 5 ya. Belum ya. Coba tunjuk temannya, siapa yang kira-kira bisa menjawab. Siapa itu? Ya, Abdul Hafid. Abdul Hafid. Ya. Fadhal. Abdul Hafid. Tahu dalilnya? Kita berwudu sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak tahu ya? Ya. Betul ya yang dijawab tadi bahwa berwudu sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wajib ya. Yani secara umum dalam praktek wudu itu ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Tapi secara umum bahwa kita berwudu sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Fadhal duduk Abdul Halim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan setelah mengajarkan al-wudu hadzal wudu faman ta'adda faman zada faqad asaa au ta'adda wa zalam. Siapa yang melebihi tata cara wudu ini, maksudnya dia berwudu melebihi kadar atau batas yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah berlaku buruk. Dia telah berlaku buruk, dia telah melampaui batas dan berbuat zalim. Berarti hukumnya terlarang, enggak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu 3 kali 3 kali itu batas maksimalnya, kemudian sampai pada anggota wudu yang memang sudah diajarkan, maka berwudu seperti itu tidak melebihi batas-batas tersebut. Wajah, area wajah itu ma'ruf, tangan hingga siku ya, kaki hingga mata kaki, kepala bersama dengan telinga, itu batas-batas yang telah ditentukan. Jangan sampai melebihi ketika berwudu ya, melebihi batas-batas tadi. Nah, ada beberapa hal penting yang butuh diingatkan sebelum kita mulai. Bismillah. Ini terutama untuk anak-anak ya. Ketika sholat harus fokus dan perhatian terhadap dengan sholatnya. Jangan sampai ketika sholat, terutama saat berdiri, terkadang sebagian mudah untuk main-main dengan tangannya ya, main kukunya atau main tangannya atau gigit jarinya. Nah, ini menyelisihi tuntunan. Kemudian yang kedua, terutama terjadi di soft-soft, mungkin soft pertama ya, mungkin soft pertama atau mungkin yang kedua, terkadang sebagian duduk dalam kondisi sholat yang memiliki dua tasyahud. Kadang-kadang seseorang duduk iftiras seluruhnya, tasyahud yang pertama iftiras, tasyahud yang kedua juga iftiras. Mungkin kemungkinan terringannya adalah karena sempit atau tidak leluasa ruang di depan. Namun kita mengetahui bahwa mengerjakan sholat sesuai tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hal yang diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Maka sholat sesuai dengan yang beliau ajarkan dalam tata cara sholat, terutama duduk, ada duduk iftirash, kalau bahasa kita ini tasyahud yang pertama, Ada duduk tawaruk, ya kalau bahasa kita ini duduk tasyahud akhir. Nah, masing-masing telah mengenal, diamalkan, ya. Walaupun mungkin agak kecil atau sempit, insya Allah memungkinkan itu, insya Allah tidak menyakiti atau mengganggu yang di samping, karena kita masing-masing telah mengetahui bahwa hal itu merupakan sebuah kelaziman dalam sholat jamaah, ya, selama bukan sesuatu yang besar pengaruhnya. Nah, ya, bukan yang besar pengaruhnya, ini maksudnya tubuhnya biasa-biasa saja, bukan seorang yang sangat besar sekali, ya, yang bisa menyakiti temannya yang di samping. Tubuhnya biasa-biasa saja, kita di sini seluruhnya normal tubuhnya, tidak ada yang sangat besar sekali, sehingga ketika duduk dalam tasyahud itu seperti biasa. Ada iftirash, ada tawaruk. Jangan sampai meninggalkan tuntunan atau sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sholu kamar wa itu muni sholli, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini yang kedua. Yang ketiga juga terkait dengan sholat jamaah. Sekali lagi diingatkan, perhatikan imam saat mengerjakan sholat jamaah. Jangan bersamaan gerakannya dengan gerakan imam atau mendahului. Ya, jangan bersamaan dengan gerakan imam atau mendahului. Perhatikan, jika imam telah selesai gerakan, baru kemudian diikuti oleh makmum. Hadis Al-Bara bin Azib dalam riwayat Muslim dan yang lainnya, bahkan dalam riwayat Bukhari juga demikian. Nabi SAW ketika beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah, karena Nabi SAW idza qala sami Allahu liman hamidah lam yahni ahadun minha dhahrahu hatta yaqa'an Nabi SAW sujudan. Atau dalam riwayat yang lain, hatta wada'a jabhatahu 'alal ardi. Nabi SAW kalau sudah menyebutkan sami Allahu liman hamidah, kapan itu? Ketika apa? I'tidal, ya. Sami Allahu liman hamidah. Kata para sahabat, kata Al-Bara bin Azib, tidak ada seorang pun dari kami para sahabat yang menundukkan punggungnya hingga Nabi SAW benar-benar telah meletakkan jabahnya di atas lantai, ya, sampai dalam riwayat yang lain sampai beliau benar-benar telah sujud. Jadi perhatikan imam, kalau saf-saf di belakang yang tidak kelihatan imam, perhatikan saf yang pertama atau yang di depannya, ya. Nah, jangan kemudian terburu-buru, apalagi terkadang dalam posisi dari berdiri mau sujud itu kan gerakannya panjang. Gerakan yang panjang, sama seperti dari sujud menuju berdiri itu gerakannya panjang. Kadang-kadang takbir itu lebih pendek dari gerakannya. Maksudnya selesai takbir masih ada gerakan tersisa. Selesai takbir masih ada gerakan tersisa. Maka tunggu gerakan itu selesai, baru kemudian makmum mengikuti imam. Seperti itu. Ya, ini dalam rangka agar kita bisa mengerjakan tata cara sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inna maju'ilal imamu liutama bihi, imam dijadikan untuk diikuti. Tapi kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna arda. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, ma ba'd. Khawati billah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu di malam hari ini. Kita di awal Jumadil Ula di tahun 1444 Hijriah. Kita di malam ini kembali melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Tauhid, kitab yang mempelajari tentang kewajiban terbesar setiap hamba, dan itu hak yang harus ditunaikan oleh hamba kepada Allah, yaitu Tauhidullah, beribadah dan menyembah semata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini aujabul wajibat, kewajiban yang terwajib yang harus diamalkan setiap manusia. Nah, bersamaan dengan hal itu merupakan sebuah kewajiban, terkandung padanya berbagai keutamaan, fadilah, dan itu sudah kita sering lewati. dalam berbagai kesempatan, ya. Fadilah dan keutamaan-keutamaan ini sebagai penyemangat bagi kita untuk terus berupaya, ya, mempelajari, mengamalkan dan istiqamah dalam mewujudkan tauhid. Nah, kita mengetahui bahwa perkara inilah yang menjadi sebab permusuhan, ya, antara manusia dengan musuh-musuh Allah dari kalangan syayatin, al-jinni wal-insi, ya, sehingga tentunya seseorang dalam mewujudkannya akan mendapatkan berbagai rintangan dan gangguan. Maka sabiru wastaqimu, sabar, ya, untuk terus berupaya mewujudkan tauhidullah. Apa yang kita amalkan di malam hari ini merupakan bagian dari usaha tersebut. Usaha untuk mempelajari kalimat la ilaha illallah, usaha untuk mengenali tauhid, dan kita berharap apa yang kita amalkan termasuk bagian dari amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu telah kita pelajari riwayat dari Ali bin Al-Husain Zainal Abidin rahimahullah, ya, ketika menyebutkan riwayat dari Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhuma yang menyebutkan tentang peristiwa apa yang beliau dapatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ada seseorang yang hendak masuk ke kubu apa, ke celah pada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinding kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian dia masuk dan berdoa di sana, dilarang, ya, oleh Ali bin Al-Husain. Dan beliau menyebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, la tattakhidhu qabri idan wa la tattakhidhu buyutakum qubura wa sallu alayya fa inna taslimakum tablughuni haitsu kuntum. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai id, dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, dan berselawatlah atasku, sesungguhnya salam kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Kita telah mempelajari beberapa mufradat atau lafaz hadis ini sampai pada lafaz hadis fayadkhulu fiha fayad'u fanahahu. Kita lanjut. Maka lelaki tadi kemudian masuk ke dalam area kuburan Nabi SAW yang tertutup tadi, lalu dia berdoa di sana, lalu kemudian dilarang oleh Ali bin Al-Husain. Beliau melanjutkan, qala rahimahullah, hadza yadullu 'ala an-nahyi an qasdil quburi wal masyahid li ajli du'a'i was salati 'indaha. Ini menunjukkan tentang terlarangnya menyengaja meniatkan bermaksud menuju ke pemakuburan atau masyahid, ya, untuk atau dalam rangka berdoa di sana atau sholat di situ terlarang, ya, karena area pemakuburan bukan merupakan tempat sholat dan tidak disebutkan bahwa itu merupakan tempat yang mustajab bagi seseorang untuk berdoa. Subhanallah, hal ini menjadi sebab atau alasan besar, ya, manusia di zaman kita yang mereka mengunjungi atau menziarahi kuburan, ya. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang melakukan perjalanan jauh demi untuk bisa berdoa di sisi kuburan. Ya. Nah, mereka tidak melakukannya, mereka tidak meninggalkan rumah mereka, mereka tidak meninggalkan masjid tempat mereka tinggal untuk berdoa di sana. Mereka rela untuk melakukan perjalanan jauh menuju kuburan-kuburan yang mereka anggap dimuliakan atau dikultuskan atau diagungkan, ya, kecuali dengan sebuah sebab, sebuah akidah atau keyakinan yang telah tertanam. Di antaranya peran besar kuburan tersebut terkait dengan terkabulnya sebuah permintaan, sebuah harapan. Mereka menginginkan doa mereka dikabulkan. Mereka ingin permintaan mereka, mereka peroleh. Makanya mereka rela bahkan menghabiskan harta, menghabiskan dana, safar, perjalanan jauh, meninggalkan keluarga demi untuk bisa berdoa di area kuburan tersebut. Padahal ini perkara yang terlarang. Kita lanjut. Qala Syekhul Islam. Berkata Syekhul Islam rahimahullah, "Ma 'alimtu ahadan rakhasa fihi, li'anna dhalika naw'un min ittikhadhihi 'idan." Aku tidak mengetahui ada seorang pun dari kalangan ulama, seorang pun maksudnya seorang pun dari kalangan ulama, aku tidak tahu ada seorang pun dari kalangan ahlul ilmi yang membolehkan hal itu. Karena ini merupakan jenis dari menjadikan kuburan itu sebagai 'id. Ya. Wa hadza aidan ala anna qas wa yadullu aidan ala anna qasdal qabri lis-salami idza dakhala al-masjid li yusalliya manhiyun anhu li anna dhalika lam yushra. Ini juga menunjukkan bahwa meniatkan menuju kuburan untuk lis-salam, untuk mengucapkan salam apabila dia masuk ke dalam masjid untuk mengerjakan salat di situ, manhiyun anhu, terlarang. Ya, ini kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan bahwa menyengaja meniatkan untuk menuju kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dia bisa mengucapkan salam apabila dia masuk ke Masjid Nabawi, ya, ketika hendak salat di situ, ini perkara yang terlarang. Kalau engkau hendak mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapkanlah salam dimanapun engkau berada. Jangan engkau menyengaja dari rumahmu atau dari tempatmu hendak mengunjungi atau mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lianna dzalika lam yusyra, karena hal itu tidak disyariatkan. Lihat orang ini datang masuk ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa, dilarang. Ya. Oleh Ali bin Husain rahimahullah. Beliau menyebutkan hadis dalilnya dan lihat sisi pendalilannya. Beliau menyebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna taslimakum tablughuni haitsuma kuntum." Ucapan salam kalian, kalau kalian sekedar hanya ingin mengucapkan salam, ucapan salam kalian itu akan sampai kepada buku dimanapun kalian berada, kata Nabi SAW. Kalau hanya sekedar mengucapkan salam, tidak perlu datang ke kubur Nabi SAW. Kita sudah pelajari kubur Nabi SAW tidak seperti kuburan yang lainnya. Kalau ingin ziarah kuburan, silakan ke kuburan yang lainnya. Banyak kuburan kaum muslimin. Bahkan di dekat masjid Nabi SAW ada Baqi al-Gharqad, pekuburan. Nah, silakan kunjungi kalau kalian hendak berziarah kubur, kalau sudah di sana. Nah, karena hal tersebut tidak disyariatkan, yakni menyengaja meniatkan untuk menuju kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sekedar mengucapkan salam. Wa kariha Malik li ahli Madinah kullama dakhala al-insanul masjid an ya'ti qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna as-salafa lam yakunu yaf'aluna dhalik. Dan al-imamu Malik, al-imam imamu daril hijrah, imam kota Madinah, ya, tentunya mereka yang sangat mengetahui kondisi kota Madinah, beliau membenci seseorang itu setiap kali masuk masjid dia datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau benci karena salaf dahulu tidak melakukan hal itu. Kalau kita melihat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, nanti akan disebutkan insyaallah, ya, begitu banyak para sahabat dan tidak usah dipertanyakan kecintaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada apa-apanya orang-orang setelah mereka dalam hal mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca sejarah tarikh, terlihat jelas, nah, bagaimana pembelaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Bahkan mereka menjadikan tubuh-tubuh mereka sebagai tameng agar Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang mereka terlindung dari anak panah, dari lemparan tombak, dari sabetan pedang, ya. Bahkan diantara para sahabat tadi yang terpaksa jari jemarinya putus demi untuk menahan senjata-senjata itu tidak mengenai Nabi SAW yang mereka lindungi di balik tubuh-tubuh mereka. Mereka jadikan tubuh-tubuh mereka sebagai tameng. Kurang apa kecintaan mereka kepada Nabi SAW. Itu pun mereka tidak mendatangi kubur Nabi SAW setiap harinya atau sering kali, ya, hanya untuk sekedar mengucapkan salam. Bahkan nanti akan disebutkan mereka tidak melakukan hal itu. Nah, qala, beliau mengatakan, walan yusliha akhiru hadhil umma illa ma aslaha awwalaha, dan akhir dari umat ini tidak akan baik, tidak akan bisa diperbaiki kecuali dengan sesuatu yang telah memperbaiki umat generasi pertama. Wa kana sahabat wa tabi'un sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum ya'tuna ila masjidin Nabi sallam fayusallun. Para sahabat dan tabi'in jika mereka datang ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka salat. Fa idza qadau salata qa'adu aw kharaju. Apabila mereka telah selesai mengerjakan salat, mereka duduk tetap di masjid tersebut atau mereka keluar memenuhi kebutuhan mereka. Walam yakunu ya'tunal qabra lis-salam. Tidak ada dari mereka yang datang ke kubur Nabi SAW untuk mengucapkan salam. Subhanallah, coba lihat. Tiap hari mereka di masjid Nabi SAW salat. Nah, setiap kali salat, ya, di masjid Nabi SAW, kalau selesai salat mereka pergi atau tinggal. Tidak ada yang mendatangi kubur Nabi SAW untuk mengucapkan salam. Li'ilmihim anna salata wa salama alaihi fi salati akmal wa afdal. Karena mereka tahu mengucapkan salawat dan salam kepada atas beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam salat jauh lebih sempurna dan lebih afdal. Nah, iya kan? Ya. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam salat, ya, salawat Ibrahimiyah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ketika ada Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaik fa kaifa nusalli alaik, dalam riwayat yang lain fi salati, ya Rasulullah, kami sungguh telah tahu bagaimana kami mengucapkan salam atasmu, bagaimana kami mengucapkan, tapi bagaimana kami mengucapkan salawat atasmu di dalam salat. Nabi SAW mengajarkan salawat Ibrahimiyah. Nah, itu lebih afdal. Wa amma dukhuluhum inda qabrihi li salati wa salami alaihi hunaka aw li salati wa du'a falam yashrahu lahum. Adapun untuk mereka masuk ke kubur Nabi SAW untuk salat atau mengucapkan salam di sana atau salat dan berdoa, maka beliau tidak mensyariatkannya untuk mereka. Bal nahahum, bahkan Nabi SAW melarang mereka. Fi qawlihi, pada sabda beliau SAW, la tattakhidhu qabri idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Ya. Jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id dan salat, selawatlah kalian atasku, sesungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku. Nah, kalau tidak mempelajari apa itu tauhid ini, kalau kita, kalau manusia atau kaum muslimin bahkan yang tidak memahami atau tidak mempelajari permasalahan ini, tidak sedikit dari mereka, nah, saat hendak berangkat safar untuk umroh atau haji, di antara mereka ada yang sudah memang meniatkan untuk mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengucapkan salam. Banyak. Ada yang mengucapkan salam, ada yang sekedar, ya, mendatangi, ya, ada yang sekedar apalagi, ada yang bahkan berkeinginan untuk berdoa di sana dengan adanya keyakinan, ada yang bahkan sudah bertekad dan merencanakan, ini harus kita datangi, harus kita dekati. Ya, hati-hati. Ya, ada yang pihak nanti yang di sana ada yang melarang atau mencegah, hati-hati. Cari cara atau kesempatan untuk bisa mendekati kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Nah, padahal mereka ingin menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Nah, sangat disayangkan, ya, ibadah yang begitu mulia, begitu besar, yang tidak setiap manusia, tidak setiap muslim diberikan kesempatan untuk bisa menunaikannya, terpaksa rusak hanya dengan keyakinan tersebut. Ya, rusak hanya sekedar keyakinan. Ya, al-hajjul mabrur, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Ya. Nah, haji mabrur kata Nabi SAW tidak ada balasan untuknya kecuali jannah. Bahkan dalam riwayat yang lain, raja'a kama waladatsu kahali kama waladatsu ummu atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dia pulang, dia kembali haji mabrur itu seperti kondisi saat ibunya baru melahirkannya, yakni tanpa dosa, diampuni dosanya. Keutamaan atau fadilah yang besar tadi rusak hanya sekedar keyakinan. Fa'alahu aw lam yaf'alhu, sama saja dia sempat mengerjakan apa yang dia niatkan tadi, sempat mengerjakan apa yang dia ingat niatkan tadi untuk sholat atau untuk meminta kepada Nabi SAW atau di sisi kubur Nabi SAW, ya, atau dia belum sempat mengerjakannya tapi sudah berniat dan bertekad untuk melakukan. Dari sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan kepada kita perkara akidah, perkara keyakinan ini perkara yang penting, sangat penting, ya. Nah, besar dampaknya itu, sangat besar. Nah, masalah keyakinan, kita mengetahui perkataan al-Imam Ahmad rahimahullah, ya, ketika menyebutkan tentang orang, hukum seseorang yang mengingkari wajibnya sholat. Dia sholat lima waktu, tidak pernah tertinggal dari sholat lima waktu, tapi dia tidak meyakini wajibnya. Dia katakan misalkan sholat lima waktu itu sunnah saja, tidak wajib. Kata Imam Ahmad, kata para ulama, dia murtad, keluar dari Islam. Kok bisa ada muslim yang tidak meyakini kewajiban sholat lima waktu? Nah, coba lihat, amalannya rusak hanya sekedar keyakinan. Padahal keyakinan itu, ya, tidak diwujudkan dalam amalan, cuma sekedar keyakinan saja. Nah, dia sholat lima waktu tidak pernah tertinggal, tapi karena keyakinannya rusak, menjadikan rusak ibadah dan amalnya. Kita mengetahui yang namanya ibadah itu baik berupa ucapan atau berupa amalan atau keyakinan, iya kan? Nah, yang Allah cintai, Allah ridhai, ya. Nah, ismun jami' likulli ma yuhibbullahu wa yirda minal aqwali wal a'mal adh-dhahira wal batinah. Berarti seseorang ketika dia meyakini akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang selamat dari kesyirikan, akidah yang memang diperintahkan untuk diyakini, maka dia mendapatkan pahala meskipun dengan keyakinan tersebut, hanya sekedar keyakinan. Sebagaimana seseorang bisa mendapatkan hukuman na'udzubillah dengan sebab keyakinan yang dia, keyakinan batil yang dia yakini, dapat dosa. Nah, berarti permasalahan akidah, permasalahan keyakinan, permasalahan yang penting, besar, dan memberi pengaruh. Kita lanjut. Fatabayyana anna salata tasilu ilaihi min ba'du wa kadzalika as-salam. Amin bu'din wa kadzalika as-salam. Maka jelaslah dengan ini bahwa salawat itu akan sampai kepada beliau dari jarak yang jauh sekalipun, demikian pula salam. Wala'ana man ittakhadha qubur al-anbiya'i masajid, dan beliau melaknat sallallahu alaihi wasallam, beliau melaknat orang yang menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Wa kanatil hujratu fi zamanihim yudkhalu ilaiha minal bab id kanat Aisyatu fiha, karena bilik kuburan pada zaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu bisa dimasuki, ya, dari arah pintu, karena Aisyah radhiyallahu ta'ala anha di sana. Rumahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hanya ada bilik kamar, tempat kuburan. Idh kanat Aisyatu fiha, Wa ba'da dzalika ila an buniyal haitul akhar. Dan setelah itu terus berlanjut hingga dibangunlah tembok yang lain yang menutupinya. Wa hum ma'a dzalika tamakkuni minal wusuli ila qabrihi la yadkhuluna ilahi lali salamin walali salatin waladi lidu'ain liampusihim walali ghairihim. Bersamaan dengan itu para sahabat masih memungkinkan untuk bisa sampai ke kubur beliau sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak masuk ke dalamnya, tidak untuk sekedar hanya mengucapkan salam atau berselawat atau berdoa untuk kepentingan mereka atau berdoa untuk orang lain, tidak mereka lakukan seluruhnya. Nah, padahal itu kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walali su'alin an haditsin aw ilmin. Tidak pula mereka masuk untuk bertanya tentang sebuah hadis dan ataukah ilmu. Walakana syaitanu yatma'u fihim hatta yusmi'ahum kalaman aw salaman. Fa yadhunnuna annahu huwa kallamahum wa aftahum. Tidak pula syaitan yang memuaskan mereka hingga memperdengarkan suara atau ucapan salam, lalu mereka menyangka bahwa dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara kepada mereka dan memberi fatwa kepada mereka. Jadi kalau ada misalkan orang yang berkata atau menyatakan ya bahwa dia datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian dia mendengar suara jawaban atas salam dia atau sebaliknya, apalagi ada pembicaraan dialog, ya, imma dia dusta atau imma memang dia berbicara dengan syaitan, seperti yang disebutkan di sini. Wa bayyana lahumul ahadits, lalu menjelaskan kepada mereka hadits-hadits. Aw annahu qad radda alaihim assalam bi sautin yusma' min kharijin kama tamia syaitan fi ghairihim. Ataukah ia membalas salam mereka dengan suara yang bisa didengar dari luar, sebagaimana yang syaitan perbuat pada kuburan yang lain atau pada tempat yang dikeramatkan oleh manusia yang lainnya. Kadang-kadang seperti itu syaitan, ya, menipu manusia. Manusia datang berbicara di situ, kemudian mereka mendengarkan balasan atau jawaban. Mereka menyangka itu dari penghuni kuburan atau orang yang telah meninggal yang dianggap soleh. Ternyata dari syaitan. Fadallahum inda qabrihi wa qabri ghairihi. Lalu syaitan menyesatkan mereka yang berada di sisi kubur beliau atau di kuburan yang lainnya. Hatta dhannu anna sahibal qabri ya'muruhum wa yanhahum wa yuftihim. Hingga manusia menyangka bahwa pemilik kuburan itulah yang memerintahkan mereka atau melarang mereka atau memberi fatwa kepada mereka. Ya. Nah, ini seringkali dilakukan atau bukan seringkali, mungkin kadang, ya, tergantung wallahu alam kondisi atau kejadian yang terjadi. Seringkali atau terkadang dilakukan oleh yang diistilahkan dengan juru kunci, ya. Orang-orang yang menyengaja kata mereka untuk melayani kuburan, ya. Melayani kuburan. Mereka yang kemudian mengarang-arang cerita atau membuat cerita-cerita atau cerita-cerita yang berdasarkan apa yang mereka alami, seperti peristiwa yang telah disebutkan ini. Mereka berbicara dengan syaitan, tapi mereka menyangka bahwa itu dari pemilik kuburan. Lalu kemudian manusia tertipu dengannya. Nasallallahu alaihi wa alaikumul afiyata wassalam. Wa yuhadithuhum fi dhahir. Dia berbicara kepada mereka secara zahir. Wa annahu yakhruju minal qabri, bahwa ia bisa keluar dari kuburan. Ya, kuburannya bergetar katanya. Wa yarawnahu kharijan minal qabri, mereka memandang bahwa ia bisa keluar dari kuburan. Wa yadhunnuna anna nafsa abdanil mauta kharajat tukallimuhum, mereka menyangka bahwa jasad-jasad orang-orang yang meninggal tadi keluar lalu berbicara kepada mereka. Wa naruhal mayyiti tajassadat lahum, atau mereka meyakini bahwa ruh si mayit berbentuk jasad menemui dan berbicara kepada mereka. Itu yang mereka yakini, ya. Nah, fara'auha kama ra'auhum ra'ahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'raj. Lalu mereka bisa melihat jasmani-jasmani tersebut, orang-orang yang telah meninggal tadi. Mereka menyangka seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlihatkan mereka pada malam Mi'raj, pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Mereka menyangka itu sama. Ya. Nah. Seperti itu. Qala rahimahullah wal maqsud anna sahabat radhiyallahu ta'ala anhum lam yakunu ya'taduna as-salata was-salama alayhi inda qabrihi kama yaf'aluhum min ba'dihim min al-khuluf man ba'dahum min al-khuluf. Dan intinya, maksudnya bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka tidak terbiasa untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di kuburnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang belakangan setelah mereka. Ya. Nah. Wa inna makana ba'dhum ya'ti min kharijin fayusallimu alaihi. Hanya saja sebagian mereka datang dari luar, dari safar, lalu mengucapkan salam kepada beliau. Idza qadima min safarin, itu kalau datang dari safar. Kama kana Ibnu Umar yaf'alu, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Ini satu riwayat saja dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, tidak diketahui dari para sahabat yang lain, yang nanti insyaallah akan disebutkan penjelasannya, beberapa keterangan ahlul ilmi terkait dengannya. Ya. Qala Abidullah Ubaidullah bin Umar An-Nafi kana Ibnu Umar idza qadima min safarin ata qabra Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya Abatah. Sumayyan sarik. Berkata Ubaidullah bin Umar dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma apabila datang dari safar, beliau datang ke kubur Nabi SAW lalu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Abu Bakar, assalamu alayka ya ayah, ya abatah, ya na'am, ya abi kalau bahasa kita. Kemudian beliau pergi. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi sallam fa'ala dhalika illa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kami tidak mengetahui seorang pun dari sahabat Nabi sallam yang melakukan hal itu kecuali Abdullah bin Umar. Wa hada yadullu ala annahu la yaqifu 'indal qabri lid-du'a idza sallama kama yaf'aluhu katsir. Dan ini menunjukkan bahwa beliau tidak berdiri di sisi kubur tadi untuk berdoa apabila beliau mengucapkan salam seperti yang dilakukan oleh banyak manusia. Sekedar datang salam pulang, datang lewat salam pulang, seperti itu. Itu pun tidak dilakukan oleh para sahabat yang lain. Dalam semisal permasalahan seperti inilah, ya, yang disebutkan oleh ahlul ilmi, yang telah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajidh. Ya. Nah, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Ya. Artinya jangan sampai di antara manusia ada yang mengambil, ya, beberapa riwayat-riwayat semacam ini lalu dia menyelisihi tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau bimbingan para sahabat khulafaur rasyidin dan para sahabat yang lainnya dari kibaru ahli ilmi. Ya, dengan hanya beralasan seperti ini, oh sahabat juga melakukannya. Nah, padahal sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sedikit penukilan yang disebutkan alul ilmi, Syekh Abdul Al-Bukhari hafizallahu menyebutkan dalam penjelasan pembahasan ini, beliau juga menyebutkan kalam dari Syekh Rabi hafizahullah terkait dengan penjelasan pembahasan ini. Beliau menyatakan, qala Ibnu Abdul Hadi fi Sharimul Munki, berkata Ibnu Abdul Hadi dalam As-Sharimul Munki, yakni fi Radi 'ala Al-Bakri, wal maqsudu huna an na'rif ma kana 'alaihi salafu min al-farqi baina ma amara Allahu bihi min as-salati was-salamu 'alaihi wa baina salami tahiyatil mujib liradil ladzi yashtariku fi. Maksud di sini bahwa kita mengetahui apa yang dilakukan oleh salaf berupa perbedaan antara apa yang Allah perintahkan dari salawat dan salam atas beliau sallallahu alaihi wasallam dengan salam, ucapan salam tahiyyah yang mengharuskan untuk dibalas, alladzi yashtariku fihi kullu mu'min hayyin wa mayyitin, yang bisa ikut serta padanya setiap mukmin baik yang hidup atau yang meninggal, wa yaruddu fihi 'alal kafir, dan dibalas atas ucapan orang kafir, yakni ketika orang kafir mengucapkan salam kita menjawab 'alaika, ya. Walihada kana sahabatu bil madinati 'ala ahdil khulafa'ir rasyidin wa man ba'dahum idza dakhala al masjid li salati aw i'tikafin aw ta'limin aw ta'allumin aw dzikrillah aw du'ain lahu wa nahwi dzalik mimma syuri'a fil masjid lam yakunu yadhhabuna ila nahiyatil qabri fayazurunahu hunaka wala yaqafuna kharijal hujrati wala dakhilal hujrati wala kanu aidan ya'tuna min baitihim limujarradi ziyarati qabrihi. Kata beliau rahimahullah, oleh karena itu para sahabat di Madinah di zaman khulafa'ur rasyidin, zaman Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum, dan setelah mereka, apabila mereka masuk ke dalam masjid, Masjid Nabawi, untuk sholat atau i'tikaf atau belajar atau mengajar atau berzikir kepada Allah atau berdoa untuk kepentingan mereka atau yang semisalnya dari amalan-amalan yang disyariatkan di masjid, mereka tidak pergi ke arah kubur beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mengunjungi kubur tersebut di sana. Mereka tidak berdiri di luar hujrah, di luar bilik, tidak pula masuk ke dalamnya. Ya. Demikian pula mereka tidak mendatangi dari rumah-rumah mereka sekedar ziarah ke kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Bal hadza minal bid'ah allati ankaraha al-immatu wal ulama. Bahkan ini termasuk kebid'ahan yang diingkari oleh para imam-imam dan ulama. Wa in kana za'iru minhum laisa maqsuduhum illa as-salatu was-salam alaihi. Meskipun orang yang mengunjungi atau mendatangi kubur tersebut tidak memaksudkan kecuali hanya sekedar mengucapkan selawat dan salam. Itu pun diingkari oleh para ulama. Seperti tadi riwayat ini. Ya. Nah. Wa bayyanu anna salaf lam yaf'aluha kama dzakarahu Malik fil Mabsut. Dan mereka jelaskan bahwa salaf tidak melakukannya seperti yang disebutkan oleh Imam Malik dalam Al-Mabsut dan seterusnya. Kemudian beliau hafizahullah juga menukilkan perkataan Asy-Syarabi hafizahullah ketika menyebutkan ta'liq dalam Qa'idatul Jalilah Syekhul Islam, aqul, saya katakan, yustafadu min qawli Ubaidillah ibn Umar al-imam al-madani thiqati thabat, diambil faedah dari perkataan Ubaidillah ibn Umar, imam Madinah yang thiqah dan thabat ini. Ubaidillah berkata, qala Ubaidillah, ma na'lamu ahadan min ashabin Nabi SAW, kami tidak mengetahui ada seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang melakukan hal itu kecuali Ibnu Umar. Kata Syarabi, maka diambil faedah dari perkataan imam kota Madinah thiqatun thabat Ubaidillah ibn Umar rahimahullah, anna sahabat al-kiram wa fihim khulafa'ur rasyidun makanu ya'tuna qabran Nabi SAW ila makana min Abdillah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma idha qadima min safarin. Bahwa para sahabat yang mulia, di antara mereka para khulafa'ur rasyidin, mereka tidak terbiasa mendatangi kubur Nabi SAW kecuali yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, apabila beliau datang dari safar, ma'ahu bihim syadid li Rasulillah SAW wa ikramihim iyyahu wa ta'atihim wa inqiyadihim lahu. Padahal para sahabat ini yang paling sangat mencintai Rasulullah SAW, paling memuliakan beliau, paling taat kepada beliau dan tunduk kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak melakukannya. Fahal an lil ummatil islamiyah an tasuba ila rusdiha fatattabi'aha haula'il udama wal fuqaha nubala. Maka tidakkah umat Islam ini saat ini untuk ikut mengambil petunjuk mereka lalu kemudian mengikuti para ulama fuqaha, para pembesar dari kalangan sahabat ini. Wa innana ala thiqatin annahum makanu jami'an ma waqafu jami'an hadzal mauqifa ila asasin matin wa siratin mustaqim minal ilmin nabawi sahih wa la idrakin wa'in limaqasidi syari'ati wahdaha fiha. Dan kita sangat percaya bahwa mereka para sahabat tidaklah melakukan amalan penting ini, amalan besar ini, melainkan di atas pondasi yang kuat, di atas jalan yang lurus, berupa petunjuk ilmu nabawi sahih dan mengetahui ya secara menyeluruh terhadap tujuan-tujuan syariat ya pada perkara tersebut. Annahu ma kana dzalika minhum ma'humi syahid as-shadiq li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila tanfidza li tawjihatihil karim mithla qawlihi sallallahu alaihi wasallam la tattakhidhu qabri aidan wa mithla qawlihi sallallahu alaihi wasallam allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad wa mithla qawlihi sallallahu alaihi wasallam bi abi wa ummi huwa la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu quburan anbiya'ihim masajid. Bahwa mereka tidak melakukan hal itu padahal mereka sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kecintaan yang benar, kecuali dalam rangka menjalankan bimbingan beliau sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai id, dan juga seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai sesembahan yang disembah, juga semisal sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi abi wa ummi hu, ya, yakni menjadikan ayah dan ibu beliau sebagai tebusan. Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ila akhir. Artinya ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum tidak melakukan hal itu karena mereka meyakini bahwa itulah bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menerapkan nasihat-nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, agar manusia ini tidak menjadikan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam dan kuburan yang lain sebagai sesembahan yang disembah, sebagai id yang terus didatangi dan dikunjungi. Bahkan beliau memberikan solusi, kalau manusia hanya sekedar ingin mengucapkan salam, kalau manusia hanya kaum muslimin hanya sekedar ingin mengucapkan salawat, maka silahkan ucapkan salawat dan salam dimanapun mereka berada, tidak perlu menyengaja mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka ini pelajaran penting ya, bagi siapa yang Allah berikan kemudahan untuk bisa mengunjungi Baitullah Ka'bah, untuk bisa mengunjungi Masjid Nabawi, maka ini akidah yang penting agar ia tidak terjatuh ke dalam kesalahan akidah yang bisa menyebabkan terganggu atau terkurangi minimalnya atau rusak iyadan billah ibadah yang telah diamalkan atau yang akan diamalkan. Nasallallahu alaihi wa alihi wa afiyat wa salama. Kita sampai pada penyebutan atsar dari Ubaidillah ya, imam dari salah satu ulama alim thiqah dari kalangan tabi'in kota Madinah. Wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini yang kita pelajari, mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.